باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. باب sang imam meringkas, ya, meringkas berdirinya dan rukuk serta sujudnya tetap disempurnakan. Ya. Yang dipendekkan di sini adalah berdirinya. Ketika imam itu berdiri tentu membaca surat dari Al-Quran setelah Al-Fatihah. Mencari membaca bacaan yang ringan, bacaan yang pendek. Ya. Membaca ayat-ayat setelah Al-Fatihah dengan pendek, ini yang dimaksud. Adapun rukuknya tetap, ya, sujudnya tetap, jangan pula rukuknya diperpendek, ya, sujudnya diperpendek. Kalau bacaannya pendek maka rukuknya dan sujudnya tetap seperti biasa. Nah, ini bab yang sekarang Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bermaksud bahwa ini adalah tuntunan Nabi. Karena akan dia nukilkan hadisnya. Tuntunan Nabi bagi seorang imam adalah berupaya untuk memperhatikan kondisi jamaah di belakang. Salah satu yang dianjurkan oleh Nabi adalah membaca dengan bacaan yang ringan, bacaan yang ringan, dan rukuk serta sujudnya seperti biasa. Rukuk serta sujudnya seperti biasa, dan ringannya di sini tentu bukan seperti selera jamaah, ya. Ringannya sesuai dengan sunnah. Jadi bukan ringan di sini maksudnya selera jamaah. Ya. Qaf, Allahu Akbar. Yasin, ini selera jamaah ini. Ya. Ini ringan dimaksudnya bukan ringan yang diinginkan oleh jamaah, tapi ringan sesuai dengan sunnah. Ya, ringan sesuai dengan sunnah. Dan nanti Nabi SAW akan memberikan patokan-patokannya. Ya. Panjang pun bacaan imam, ya, ini juga panjang yang tidak sesuai dengan sunnah. Bukan panjang menurut jamaah. Bukan panjang menurut jamaah. Karena kasusnya nanti memang luar biasa panjangnya. Apalagi kasus Mu'adz bin Jabal, itu dia membaca surah Al-Baqarah semua. Ya. Kalau kita jamaah, surah Ar-Rahman dibagi dua tadi itu pun sudah terlalu panjang bagi kita. Ar-Rahman dibagi dua lama sekali rasanya. Ya. Jadi panjangnya pun tuntunan sunnah, sesuai dengan yang dimaksud dengan panjang adalah sesuai dengan sunnah, bukan panjang menurut selera jamaah. Nah, karena Ar-Rahman tadi bagi dua, sebagian kita mungkin merasa panjang. Ini selera jamaah. Ya. Ini selera jamaah. Yang panjang menurut sunnah itu yang dikatakan Nabi panjang. Al-Baqarah semua dibaca oleh Mu'adz. Ya, atau An-Nisa dibaca semua. Ini untuk imamnya. Untuk imam. Bukan berarti tidak dibenarkan membaca panjang. Untuk imam. Karena imam, ya, sholatnya kan berhubungan dengan seorang lain. Bukan dia sendiri yang sholat. Nah, ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Dan kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis 702. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Ahmad bin Yunus, قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم kata Abu Mas'ud sahabat Nabi فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال Inna minkum munaffirina fa ayyukum ma shalla binnas falyatajawwaz fa inna fihi mudda'ifa fa inna fihi mudda'ifa wal kabira wa dhal haja. Terjemahan hadis ini ya, setelah sanadnya pada baris yang keempat Abu Mas'ud ya radhiyallahu anhu sahabat Nabi telah memberitahukan kepadaku, kata muridnya, bahwasanya seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, ini laki-laki ini juga sahabat Nabi, ya Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku tidak ikut sholat subuh berjamaah, ya, kata laki-laki ini, karena ini alasannya, si fulan mengimami kami terlalu lama. Ngaku di hadapan Nabi. Ya. Itulah penyampaian dari laki-laki ini kepada Nabi SAW. Dan di situ ada siapa? Abu Mas'ud. Ada Abu Mas'ud. Sekarang Abu Mas'ud bercerita tentang kondisi Nabi ketika mendengar ucapan laki-laki tadi. Apa kata Abu Mas'ud menceritakan kondisi Nabi? Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan atau menasihati dengan memberitahukan nasihat, maksudnya menasihati dengan kemarahan yang lebih hebat daripada hari itu. Ya, mungkin dilihatnya wajah Nabi merah, ya, nampak tanda-tanda benar-benar marah. Ya, cerita Abu Mas'ud ini. Kemudian beliau bersabda dalam kondisi marah, emosi, ya, murka dengan cerita orang tadi bahwa dia tidak ikut berjamaah, padahal berjamaah itu kan wajib menurut pendapat yang kuat dan itu yang kita yakini. Kemudian dia menunda salat. Ini sebuah pelanggaran yang pertama, yang kedua, yang kesekiannya. Penyebabnya apa? Imamnya bacaan panjang. Ya. Imamnya bacaannya panjang. Dan panjang dalam pemahaman Nabi tentu seperti yang dilakukan oleh Mu'adz. Bukan panjang yang kita pahami. Ya. Kalau panjang yang kita pahami, tidak mungkin Nabi SAW murka. Semurka seperti yang diceritakan oleh Abu Mas'ud. Ya, setelah dia dalam kondisi marah yang marah itu, dia berkata, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang menjauh, munafirin. Kata-kata munafirin yaitu menjauhkan orang dari agama, menjauhkan orang dari ibadah, menjauhkan orang dari ketaatan. Penyebabnya dia, ya. Kata Nabi, ini kepada sahabatnya, sungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang sikapnya menjauhkan orang lain dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat Nabi murka. Ya. Ini yang membuat Nabi murka. Ya. Barang siapa, dan ini tuntunannya, setelah marah kemudian menjelaskan ada di oknum-oknum perbuatannya mengakibatkan orang lain tidak menyukai ibadah, jauh dari ketaatan, dan bahkan menjauh dari dakwah, menjauh dari pengajian, menjauh dari menerapkan sunnah Nabi disebabkan oleh tindakan sebagian orang. Ini sudah jelas dari Nabi SAW. Orang ini kan tidak sadar, dia kan beribadah, bukan juga bermaksud untuk menjauhkan. Dia merasa nyaman dengan bacaan panjangnya, tetapi orang lain tidak. Nah, terkadang kita ya, menjauhkan orang lain dengan sikap kita seperti itu. Saya kan berdakwah cuma Ustaz. Loh, tetapi kenapa dengan kata-kata yang begitu kasar yang menghujam ke dalam dada orang itu, kemudian dia tidak merasa terluka, dan kalau begini pengajian saya tidak mau lagi. Nah, masa saya dibuka aib saya di hadapan orang banyak, misalnya, ini contoh ya. Oknum-oknum yang seperti tadi ada sampai hari kiamat. Inna minkum munaffirin, kata Nabi SAW, ya, inna minkum munaffirin. ketahuilah bahwa di antara kalian ini ada orang-orang yang tindakannya mungkin bisa saja dia tidak menyadari, tetapi ternyata tindakannya itu menjauhkan orang dari agama, dari ketaatan kepada Allah, dari ibadah. Dalam menjadi imam, Nabi memberikan tuntunan. Qal, ya, barang siapa di antara kalian mengimami salat, ini imam ya, hendaklah, ini tuntunannya, hendaklah ia meringankan salatnya. Ya. Karena di antara makmum ada orang yang lemah. Ini pertama alasannya, di antara makmum itu ada orang yang lemah. Orang tua, ya, orang tua lanjut usia, berdirinya pun tidak bisa lama, ya, dan orang yang memiliki keperluan. Kasus Mu'adz bin Jabal ini memiliki keperluan, ya, nanti akan ada hadisnya di mana Mu'adz bin Jabal ini sholat, hadisnya juga telah kita pelajari ya, sholat bersama Nabi, kemudian selesai, lalu dia pulang ke kampungnya dan mengimami orang-orang di sana sholat isya, ya, mengimami sholat isya di sana. Setelah dia sholat isya bersama Nabi SAW di masjidnya, mulai sholat, datang seseorang yang membawa dua ekor unta. Ya, unta ini adalah unta yang dia gunakan untuk mengambil air. Ya, naldeh. Dijadikan sebagai alat untuk menarik katrol. Kalau sini kan pakai mesin. Kalau dulu enggak. Jadi unta itu diikatkan tali. Ya. Nanti di ujung tali itu ada ember. Diturunkan ke bawah. Sumur. Nanti dia yang berjalan menarik semua. Ini tugasnya unta tadi. Nadih. Untuk mengurusi air. Dan dia perlu secepatnya untuk menyiapkan air untuk perkebunannya. Ya. Atau dia sholat, menyempurnakan sholatnya, kemudian dia mengurusi pekerjaannya. Sebenarnya tidak ada masalah setelah kalau sampai di situ. Ternyata sampai kepadanya ucapan Mu'adz, karena Mu'adz diberitahukan ada orang yang seperti ini, akhirnya dia mengeluarkan statement, pernyataan yang menuduh yang bukan-bukan, ya, kepada orang ini. Akhirnya orang ini melaporkan kepada Nabi. Ya. Bisa jadi kasus itu ini yang diceritakan oleh Abu Mas'ud. Ya, kasus orang itu datang kepada Nabi atau kasus yang lain. Karena di sini ceritanya adalah sholat subuh. Ya. Sholat subuh kan kita tahu bacaannya sunnahnya dipanjangkan. Ya, sunnahnya dipanjangkan, tapi panjangnya panjang sunnah. Ya. Bukan panjang selera imam. Panjang sunnah. Berarti yang dikeluhkan oleh penanya ini adalah panjang yang bukan sunnah. Seperti panjangnya bacaan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Dan yang lainnya. Orang yang lemah. Lemah mungkin karena fisiknya. Ya, walaupun dia masih muda, tapi fisiknya lemah. Ada. Ya. Bukan lemah semangatnya, lemah beribadah, enggak. Tapi lemah dari sisi badan jasmani, fisiknya. Yang kedua, badan tapi karena kebutuhan yang mendesak. Seperti kasus laki-laki tadi. Mau tak mau dia harus menyirami atau menyediakan air malam itu untuk besoknya. Nah ini kebutuhan. Walaupun dia kalau dari kekuatan, dari usia tentu tidak membuat dia keluar. Ya. Tetapi karena kebutuhannya itu yang membuat dia mesti keluar cepat. Dan bahkan karena terlalu lama dia memisahkan diri dari jamaah. Inilah bab yang ke-61, meringankan berdiri, yaitu ketika membaca setelah Al-Fatihah. Ini adalah tuntunan Nabi dan ini pedoman yang diberikan oleh Nabi kepada imam. Dan perlu diperhatikan bahwa rukuk dan sujudnya tetap itmam. Ya, bacaannya tetap 3 kali. Ya. Ini yang ditekankan oleh beliau adalah tuntunan meringankan bacaan, mempertimbangkan kondisi jamaah, di antara jamaah yang banyak di belakangnya itu ada salah satu dari tiga unsur tadi, orang yang lemah fisiknya atau orang yang sudah tua umurnya, ya tentu semuanya lemah. Kemudian orang yang punya kepentingan atau punya kebutuhan, punya keperluan yang mendesak, ya seperti misalnya di hari Jumat ini juga kita seringkali mengatakan bahwa khutbah, ya materi khutbah atau panjang pendeknya khutbah mesti perhatikan orang seperti ini, ya yang ketika waktu jedahnya atau waktu istirahatnya itu terbatas dari tempat dia bekerja, ya di situ ada sholat Jumatnya, ada makan siangnya, ya, ketika mereka merasa panjang dan yang tersisa dari waktu yang diberikan kepada mereka itu hanya misalnya seperempat jam, padahal mereka belum makan dan jam nanti tepatnya jam 1 misalnya mereka harus masuk kembali. Nah, ini membuat mereka tidak akan betah dan tidak akan nyaman beribadah. Ya. Sementara sholat saja, kata Nabi SAW, rendahnya diringankan, apalagi khutbah. Apalagi khutbah. Inilah bab yang ke-61, tuntunan bagi imam. Ya, tuntunan bagi imam. Ya, untuk memperhatikan kondisi jamaah, karena di antara jamaah itu ada tiga unsur tadi. Ya, kalau tidak ada yang tua, yang lemah pasti ada. Kalau yang tidak ada yang lemah, yang tua pasti ada. Kalau tidak ada yang kedua-duanya, semuanya muda-muda semuanya, yang ketiga mungkin bisa jadi ada, yaitu orang yang punya keperluan mendadak atau keperluan mendesak. Ya, keperluan mendesak. Inilah bab yang ke-61 dan itulah tuntunannya tadi. Untuk lebih jelas lihat 275, ya. Ada beberapa poin di sana. Diperbolehkan seseorang tidak mengikuti sholat berjamaah disebabkan bacaan imam yang terlalu panjang. Nah, itu tadi Nabi SAW tidak, justru sama sekali tidak mengomentari pertanyaan orang tadi. Kalau seandainya itu pelanggaran, maka Nabi mengatakan yang pertama saya harus nasihati Anda. Ya. Kenapa Anda tidak ikut sholat berjamaah? Ya. Ternyata Nabi tidak memberikan penjelasan apa-apa untuk laki-laki yang menyatakan bahwa dia tidak ikut sholat berjamaah karena imamnya bacaannya panjang. Nabi tidak tidak memberikan komentar apa-apa. Menunjukkan boleh kalau al-asarnya memang itu. Dan panjangnya bukan selera jamaah. Jangan mentang-mentang ini tuntunannya kemudian nanti ketika sholat, seseorang tidak sholat berjamaah, loh kenapa enggak? Imam Masjid Umar itu panjang bacanya. Apa surat ini bacanya? Ar-Rahman bagi dua. Ya. Ar-Rahman bagi dua. Itu bukan panjang. Ya. Bukan panjang. Yang panjang itu tadi. Itu Al-Baqarah 286 ayat. Ya. An-Nisa 176 ayat. Ya. Nah, ini yang panjang. Atau dibaca Ali Imran 200 ayat. Ini panjang. Ya. Atau digabungkan ketiga-tiganya seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika sholat sendiri. Kalau sendiri ya terserah. Mau sampai pagi silakan. Tapi kalau yang kamu mengimami orang banyak, ini perlu diperhatikan. Ya, jadi yang pertama bolehnya tidak mengikuti sholat berjamaah dengan alasan bacaan imamnya panjang. Kalau begitu, maka tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah di zaman kita. Selain dari uzur yang lain, tidak ada alasan bacaan panjang, karena tidak ada bacaan panjang, tidak ada bacaan panjang yang dibaca oleh imam walaupun mereka huffaz, ya. Dan bahkan dalam sholat tarawih saja itu belum terlalu panjang dan bukan panjang. Tarawih yang satu juz semalam itu, ya, biasanya imam itu di rakaat pertama dan kedua itu subhanallah memang taktiknya, strateginya itu di awal-awal panjang, nanti di ujung-ujung pendek-pendek. Ya. Nah, panjang yang pertama dalam yang di awal-awal itu bukan panjang dalam konteks kita ini. Karena panjangnya itu di atas 100 ayat. Ya. Di atas 1 ayat. Bisa jadi seorang yang itu membaca sekitar 4 halaman, ya, 4 halaman dalam satu rakaat. Untuk 9 lembar ya. 9 lembar satu juz itu satu malam, nanti awal-awalnya dibaca 4 halaman atau 2 lembar. Ya, dibaca ini tidak panjang sama sekali, apalagi bacaan di saat fardu. tidak akan mungkin ada seseorang beralasan saya tidak sholat berjamaah karena bacaannya panjang. Tidak akan mungkin ada, karena panjangnya bukan selera jamaah. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di bawahnya diperbolehkan marah ketika memberi nasihat. Nah, itu yang dilakukan Nabi SAW. Ketika ada pelanggaran yang besar, ya, dan yang yaitu menyebabkan orang lain tidak suka beragama disebabkan tindakan ini. Ini sangat tidak disukai oleh Nabi SAW. Imam diperintahkan untuk meringankan sholat. Itu tadi bab kita. Ya, ringannya ada maksudnya. Ringan itu bukan ringan menurut selera, tetapi ringan menurut sunnah. Alasan penetapan hukum meringankan sholat adalah kemungkinan ada orang yang lemah, sudah tua dan memiliki keperluan. Ya. Ada satu lagi tambahannya dalam riwayat lain, yaitu orang sakit. Ya. Fa'inna fihi mudda'i wal marid. Ada yang sakit. Menunjukkan bahwa di masjid Nabi ketika sholat berjamaah tetap ada orang-orang yang sakit. Ya. Bukan orang sakit. Memang di antara alasan tidak ikut berjamaah yang syar'i adalah sakit. Tetapi tetap saja para sahabat radhiyallahu anhum ikut sholat berjamaah. Itu yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di zaman itu orang-orang yang sakit itu dipapah kemudian diletakkan di saf untuk sholat berjamaah. Padahal orang yang sakit kan itu adalah sakit adalah salah satu alasan yang syar'i untuk tidak ikut sholat berjamaah, tetapi tetap dipraktikkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan salah satu alasannya karena di antara jamaah itu ada orang yang sakit. Ya. Ada orang yang sakit. Kalau kita perluas lagi, ya, ada orang yang sakit hatinya. Sakit hatinya panjang sedikit saja sudah ngomel-ngomel ya. Ini juga harus diperhatikan. Ya. Memang dia tidak terlalu menikmati ibadah. Orang yang seperti ini juga dipertimbangkan, apalagi untuk menarik keinginannya, kesukaannya terhadap agama, maka jangan diberat-beratkan, ya, diringankan. Nah, inilah bab yang ke-61 dan ditujukan kepada imam, dan jangan sampai ini jadikan senjata menyerang imam. Ya. Alhamdulillah kita punya hadis untuk menyerang imam. Nah, ini bukan mempersenjatai jamaah, tetapi ini tuntunan untuk imam dan kita semua. 62 masih berkenaan dengan bab ini ya. Kata Imam Bukhari, babu idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Bab apabila dia salat sendiri maka panjangkan sekehendaknya. Ya, sesuka hatinya berapapun panjangnya urusan dia karena dia salat sendiri. Yang 61 tadi dia ketika dia jadi imam. Kalau ini ketika dia salat sendiri. Fal idza shalla li nafsihi, bila mana dia salat sendiri, fal yutawwil, silakan panjangkan sesuai selera. Makanya Nabi SAW pernah dalam salat malamnya membaca 3 surat ya, yang terpanjang di dalam Al-Qur'an. Al-Baqarah 285, An-Nisa 176, Ali Imran 200. 662 ayat dibaca dalam satu rakaat. Ya. Ini terserah kita, panjangnya berapa, pendeknya. Ya. Meskipun memanjangkan bacaan di waktu salat malam ini, itu yang asalnya. Ya, itu yang dituntun. Makanya Nabi Allah SWT memerintahkan untuk Nabi SAW mengabarkan bahwa salat yang paling baik itu adalah tulul qunut. Tulul qunut itu memperpanjang berdiri, memperlama berdiri. Ini untuk salat sendiri. Itu yang diterapkan oleh Nabi SAW. Kita baca hadisnya. Hadis 703. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nasi falyukhaffif. Ini sama dengan bab yang sebelumnya ya, dengan hadis yang sebelumnya. Fa inna minhumud dha'ifa was-saqima wal-kabir wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma syaa. Hadisnya hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, apabila seseorang di antara kalian salat mengimami manusia, hendaklah ia meringkasnya, karena di antara makmum itu ada orang yang lemah, orang sakit. Ya, sakit di sini saqim. Ya. Orang lemah, orang sakit, dan orang yang sudah tua. Ya, orang yang sudah tua. Kemudian apabila dia salat sendirian, maka panjangkanlah sekehendak hatinya, sesukanya. Silakan. Mau baca 2 juz sekaligus, 3 juz, 4 juz dalam satu rakaat, silakan. Terserah, karena Anda tidak berhubungan dengan siapapun dalam salat tersebut. Ya. Nah, ketika Nabi membaca 3 surat tadi, sebenarnya Nabi SAW salat dengan seorang jamaah, dengan seorang makmum, ya, Mu'adz bin Jabal kalau saya tidak salah, ya, ya, dia salat, kemudian masuklah Mu'adz berimaman dengan dia, ya, berimaman dengan dia, dibaca mulai membuka surat Al-Baqarah ayat 1, 10, 20, 30, ya, 40. Ini yang bercerita Mu'adz ya, radhiyallahu an. Saya mengira nanti dia menyelesaikan 100 ayat kemudian ruku. Lewat 100 ayat. 101, 10, 120, 130. Mungkin pada ayat yang ke-200 juga lewat. Ya. Kemudian sampai ayat 180, kemudian dia menduga ini nanti setelah selesai Al-Baqarah dia ruku. Ternyata lanjut. Ya, dibukanya membaca surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa yang kedua, surat yang kedua. Kemudian selesai pula An-Nisa. Disambungnya lagi membaca surat Ali Imran. Ya. Surat Ali Imran. Nah, ini memang Nabi SAW awalnya salat sendiri, tapi ini masuk, dan Nabi SAW ya mengetahui kemampuan jamaah ini karena dia satu. Nabi SAW tahu dia bukan orang yang sakit. Nabi SAW tahu bahwa dia bukan orang yang lemah. Nabi SAW tahu dia bukan punya kebutuhan. Maka Nabi panjangkan. Ya. Karena satu orang makmumnya. Dan Nabi mengerti. Orang itu si Fulan. Ya. Yang masalah adalah ketika di belakang itu 100 orang. Ya. 50 orang. Imamnya tidak tahu. Di antara mereka pasti ada yang salah satu dari yang disebutkan oleh Nabi SAW. Inilah bab yang ke-62 yang diperintahkan oleh Nabi untuk diringkas adalah imam. Untuk meringkas sholat adalah imam. Sementara kalau sholat sendiri terserah, ya, sepanjang apapun juga tidak ada masalah. Jadi ini bab ini membedakan, ya, orang yang sholat jadi imam dengan orang yang sholat sendirian. Dan sholat sendiri ini maksudnya sholat sunat, bukan sholat isanya sendiri. Saya mau panjang bacaannya. Kalau sama imam itu bacaannya pendek, saya sholat nantilah. Nah, bukan itu maksudnya. Ya. Nanti kalau saya sholat sendiri, sholat isanya, maka saya akan baca panjang. Itu juga alasan, misalnya sholat subuh. Itu sholat subuhnya pendek sekali. Nantilah setelah selesai sholat subuh, dia saya sholat sendiri, dan saya akan baca panjang sholat subuh saya. Bukan ini. Yang dimaksud dengan sholat sendiri ini sholat apa? Sholat sunnah. Sholat malam. Ya. Bukan sholat fardu. Ya, bukan sholat fardu. Ini untuk laki-laki. Pertanyaan, apakah untuk wanita yang sholat sendiri di rumah masuk kepada bab ini, yaitu ketika dia sholat sendiri di rumah, boleh dia memanjangkan sesuka hatinya? Boleh. Boleh. Kalau dia sholat subuh sendiri, misalnya, sementara yang sholat ini adalah wanita yang hafiz Al-Quran, ya, yang menghafal Al-Quran banyak, maka tuntunan Nabi SAW memperpanjang, ya, memperpanjang. Bisa jadi dia panjangnya lebih daripada bacaan imam di masjid. Imam membaca At-Tariq atau Al-A'la, dia baca An-Naba, ya, atau baca Al-Mutaffifin, atau baca Al-Mursalat, atau baca Al-Insan atau Al-Qiyamah. Karena dia salat sendiri dan tidak mengimami siapa-siapa. Wanita yang salat di rumah salat fardu. Adapun laki-laki, ya, itu salatnya berjamaah. Kemudian untuk menerapkan bila mana dia salat sendiri, dia terserah mau panjang sepanjang-panjang apapun juga, ini untuk salat sunnah. Untuk salat sunnah, dan tentunya yang paling utama adalah salat malam, salat tahajud. Salat tahajud. Wallahu alam, itu untuk bab yang ke-62. Bab yang ke-63 ini masih sama, ya. Masih sama dengan bab itu. Bab man syaka imamahu idza tawwal. Ya, kata Imam Bukhari, bab bila mana seseorang, bab orang yang mengadukan imamnya ketika imamnya memanjangkan bacaan. Ya. Jadi pengaduan ini tidak berlaku di zaman kita lagi karena tidak ada yang memanjangkan bacaan. Ya. Dan tidak masuk dalam kategori panjang bacaan imam kita. Yang sekarang mungkin sebagian mengatakan itu panjang, tapi tidak masuk kepada kategori panjang. Mengadukan, tidak ada masalah bila mana benar imamnya memanjangkan bacaan. Karena itu yang terjadi di zaman Nabi. Wa qala Abu Usaid, ini salah seorang sahabat, ya, berkata Abu Usaid kepada imamnya, kepada imamnya, tawwalta bina ya bunai. Karena dia sahabat tua, dan ketika itu dia salat bersama imam, dan imam itu membaca bacaan yang panjang, sehingga Abu Usaid menasihati imamnya. Apa kata Abu Usaid radhiyallahu an kepada imam? Tawwalta bina ya bunai, engkau membaca panjang sekali mengimami kami wahai anakku. Karena dia tentu anak muda. Ini menunjukkan bahwa jadi imam itu bukan faktor tua, ya, bukan karena tua usianya atau karena tingkat apa kedudukannya di masyarakat adalah tokoh, bukan. Ya. Karena di sini Abu Usaid adalah sahabat Nabi dan dia adalah makmum, sementara imamnya anak yang lebih muda, jauh lebih muda dari dia. Ya, karena faktor bacaan Al-Qur'annya, ya, faktor hafalannya yang lebih banyak. Tetapi ketika itu dia baca panjang sekali, maka Abu Usaid radhiyallahu anhu menasihati imam ini dengan mengatakan, engkau tadi membaca panjang sekali wahai anakku, dan tentu mengarahkan untuk memendekkannya. Ya. Hadis 704, Imam Muslim mengatakan, حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود. Abu Mas'ud yang menceritakan, orang yang melaporkan imam subuhnya, ya, yang hadis yang tadi 702, ya, 702. رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إني لا أتأخر أن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضبا في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. Sama dengan hadis yang pertama tadi kita baca, ya. Hadis Abu Mas'ud yang menceritakan ada orang yang melaporkan imamnya kepada Nabi SAW. Apa laporannya? Memanjangkan bacaan. Menunjukkan bahwa boleh melaporkan imam kepada yang berwenang ketika bacaannya panjang. Kepada yang berwenang kepada ketika bacaannya panjang. Jadi panjang itu penyebab dia dilaporkan. Dan kembali kita tekankan, panjangnya adalah panjang yang diinginkan oleh sunnah, yang dimaksud oleh sunnah, bukan panjang yang disesuaikan dengan selera jamaah. Ya. Ini juga yang perlu dikatakan. Dan saya tadi ada dua kali atau tiga kali saya tekankan, di zaman kita sekarang ini tidak ada alasan untuk melaporkan. Kenapa? Karena tidak ada yang panjang. Tidak ada yang panjang. Loh, ada yang panjang. Ada yang panjang Ustaz. Apa? Itu bacaannya? Ya. Misalnya dia membaca Ar-Rahman tadi dibaca semuanya satu rakaat. Ini belum panjang. Ya, belum panjang. Atau dibacanya apalagi yang dibaca Qaf misalnya. Ya. Sampai terakhir, ini belum panjang. Ini belum panjang. Karena panjang yang dimaksud adalah panjang yang diinginkan oleh sunnah, bukan panjang yang disesuaikan dengan selera jamaah. Ya. Dan ini yang perlu ditekankan juga. Dan imam tentu lebih dituntut untuk memperhatikan. Bisa jadi di belakang itu ada orang yang baru mulai sholat berjamaah. Ya, bisa jadi di belakangnya ada makmum saya yang baru mulai ikut sholat berjamaah, maka dia harus pertimbangkan itu. Walaupun memang dia tidak membaca panjang sesuai dengan tuntunan Nabi, tetapi bagi dia orang yang baru ini terlalu panjang. Makanya Nabi SAW memberikan tuntunan untuk membaca surat-surat tertentu seperti Subbihisma Rabbikal A'la atau Wasyamsi Waduhaha, ya, atau Wallayli Idha Yagsha. Ini tuntunannya dibaca di salat Isya, ya, oleh dituntun oleh Nabi untuk dibaca di salat Isya. Karena kejadian Mu'ad itu kan salat Isya. Ya. Dan tuntunnya adalah baca surat yang seperti tadi, wasyamsi wa duhaha wa sabbihisma rabbikal a'la. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua di bab yang ke-63 ini 705. Ya, ini kasus Mu'adz itu juga ya. Ini kasus Mu'adz bin Jabal. Kata Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Muharib ibnu Dithar, qala sami'tu Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Ini sahabatnya. Kalau tadi Abu Mas'ud ya, Al-Ansari juga, orang Ansar. Qala aqbala rajulun binadhihaini. Ini cerita Jabir lebih detail. Cerita Jabir lebih detail. Kata Jabir, datang seseorang membawa dua ekor unta yang difungsikan untuk mengambil air. Nadih. Ini gelar untuk unta yang gunanya untuk mengambil air. Waqad janahal lail. Dan malam sudah gelap. Fawafaqa Mu'adzan yusalli. Tiba di masjid, ternyata yang jadi imam adalah Mu'adz. Kata Jabir, fataraka nadhihahu, maka dia tinggalkan untanya tadi. Wa aqbala ila Mu'adzin, kemudian dia masuk untuk menuju Mu'adz, maksudnya untuk sholat di belakang Mu'adz. Faqara'a, maka Mu'adz membaca bi suratil Baqarati, membaca surah Al-Baqarah au An-Nisa, atau surah An-Nisa. Ragu perawinya apakah membaca surah Al-Baqarah atau surah An-Nisa. Ya, terlepas dari mana yang dibaca, kedua-duanya panjang. An-Nisa 176 ayat. Ya. Fantalaqa ar-rajulu, maka laki-laki itu pun keluar. Tidak jadi melanjutkan salat berjamaah dengan Mu'adz sampai selesai. Wabalagha, dan wabalagahu, dan sampailah kepadanya berita anna Mu'adzan nala minhu, bahwa Mu'adz itu mengkritiknya atau mencelanya, ya, menuduhnya yang bukan-bukan. Ini makna nala minhu. Ya. Di sini artinya mengecamnya. Mengecamnya. Ya. Mendengar mendapatkan Mu'adz mencela dan mengecamnya, fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasaka ilaihi. Maka dia datang menjumpai Nabi melaporkan Mu'adz. Ya. Melaporkan Mu'adz untuk dua tindakannya tadi. Yang pertama melaporkan dia bacaannya panjang. Yang kedua melaporkan kecamannya atau celaannya kepada dia. Ya. Fasyaka ilaihi Mu'adz. Inilah yang menunjukkan bolehnya melaporkan. Ya. Bolehnya melaporkan kepada yang berwenang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya Mu'adz. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, mungkin Mu'adz juga merasa, maka dia menjumpai, dia ingin melaporkan orang ini kepada Nabi, ternyata orang itu sudah duluan dalam sebagian riwayat, atau Nabi memanggil Mu'adz. Ya, setelah dilaporkan oleh orang tadi, maka Nabi memanggil Mu'adz dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, ya Mu'adz, afattanun anta. Sebagaimana dalam riwayat yang sebelumnya, afattanun anta, apakah engkau seseorang yang membuat memunculkan sebuah fitnah yang besar, au afatinun atau engkau seorang pencetus fitnah. Ini diungkapkan oleh Nabi tiga kali. Afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta, atau afatinun anta. Ya. Ini kata-kata Nabi dan ini kemarahan Nabi SAW yang luar biasa. Dan itu yang disinggung oleh Abu Mas'ud tadi dalam riwayat dia di salat subuh. Kalau kasus Mu'adz ini kan salat isya. Berarti dua hadis ini dalam kasus yang berbeda. Yang satu salat subuh, yang satu salat isya dan imamnya tentu berbeda. Tetap saja yang diceritakan oleh Abu Mas'ud dan yang diceritakan oleh Jabir di sini, Nabi marah. Dan bahkan kepada Mu'adz Nabi mengatakan afatanun tiga kali. Ya. Apakah engkau penyebar fitnah, pencetus fitnah, pembuat orang jauh dari agama? Ya. Falaula, kata Nabi SAW mengarahkan Mu'adz, falaula sallaita, ya. Sebenarnya kenapa kau tidak salat? Ya. Bisabbihisma rabbik. Dengan membaca surat Sabbihisma rabbik. Ya. Yaitu surat Al-A'la. Wasyamsi waduhaha, atau membaca surat Asy-Syams. Wal-laili idza yaghsha, atau surat Al-Lail. Itulah arahan Nabi. Ya. Kenapa engkau tidak baca ini? Ya. Bayangkan perbandingannya. Panjang satu surah Al-Baqarah dengan surat ini, salah satu dari surat tiga ini. Digabungkan tiga surat ini belum seberapanya surah Al-Baqarah. Ya. Nabi SAW menganjurkan untuk baca satu dari salah satu dari tiga surat tersebut. Ukuran standar bacaannya. Ya. Kemudian, fa'innahu yusalli wara'aka, sesungguhnya akan salat di belakangmu, al-kabir, orang yang sudah tua, wad-da'if, orang yang lemah, wadzul hajah, dan orang yang punya keperluan. Ya. Ahsibu hadza fil hadis. Ini yang saya kira ada dalam hadis, kata perawi. Qala Abu Abdullah wa taba'ahu Sa'id bin Masruq wa Mis'arun wa Syaibani qala Amrun wa Ubaidullah ibn Miksam wa Abu Zubair an Jabirin fa qara'a Mu'adz fil insya'i bil baqarati wa taba'ahu al A'mas an Muharib. Ini perbedaan riwayat antara para perawi, bahwa ada yang ragu-ragu, sebagian perawi dengan mengatakan membaca Al-Baqarah atau An-Nisa. Ada yang jelas, tegas mengatakan bahwa Mu'adz membaca di surat Isya itu adalah surat Al-Baqarah. Seperti riwayat yang terakhir sekarang ini dengan perawi yang sangat banyak. Qara'a Mu'adz fil Isya'i bil Baqarah. Ditetapkan bahwa suratnya surat Isya, kemudian yang dibaca surat Al-Baqarah. Ya, kalaupun surat An-Nisa yang dibaca tetap panjang, karena 176 ayat. Inilah dua hadis, ya, kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua-duanya terdapat cerita dilaporkannya imam kepada Nabi. Ya. Yang satu salat subuh, yang satu salat isya. Ada kesimpulan yang kita ambil di sini bahwa para sahabat ketika itu yang jadi imam memahami bahwa memang itulah asalnya, bahwa salat isya dan salat subuh ini bacaannya apa? Panjang. Tetapi mereka memanjangkan dengan panjang yang berlebihan, sehingga memunculkan fitnah tadi, yaitu yang satu menunda-nunda salat subuhnya. Siapa imam? Si fulan. Ah, saya nantilah salat. Ya. Yang satu lagi keluar dari jamaah, yaitu kisah Mu'adz. Ya. Ini menunjukkan bahwa membaca panjang di dua salat tersebut adalah sudah sesuatu yang dituntun oleh, yang diketahui oleh para sahabat, oleh para imam bahwa panjang, tetapi yang masalahnya mereka memanjangkan terlalu panjang. Ya, membacakan terlalu panjang. Berarti di sholat subuh dan sholat isya itu sudah cukup dengan membaca tiga, salah satu dari tiga surat tadi. Ya, sudah cukup membaca salah satu dari tiga surat. Al-Lail, Al-Syams, Al-A'la, dan yang sama dengannya. Yang sama seperti Al-Burud, Al-Tariq, ya, Al-Balad. Ya. Kalau di atas itu tentu surat-surat yang ini dikenal oleh para ulama dengan Awsat Al-Mufassal. Pertengahan bahagian mufassal. Karena mufassal itu ada yang panjang, ada pertengahan, ada yang pendek-pendek. Jadi mufassal, kan ada mutawwal dengan mufassal. Ya. Mufassal ini terbagi tiga. Mufassal yang panjang, mufassal yang pertengahan, ini yang sekarang pertengahan. Mufassal yang pendek-pendek. Seperti apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Atau surat-surat ujung-ujung Al-Quran itu semuanya mufassal yang paling pendek. Ya, yang paling pendek. Nah, inilah kesimpulan dari bab yang ke-63 bahwa boleh melaporkan imam dengan bacaan yang panjang, dan itu terjadi beberapa kasus di zaman Nabi, dan Nabi tidak mengomentari yang mengadu. Kalau seandainya itu sebuah hal yang terlarang, maka Nabi pertama meluruskan, ya, menasihati yang melakukan kesalahan ini. Yang pertama, saya nasihatkan kamu jangan melaporkan imammu. Ya. Ketika dia datang kepadanya orang yang dicela atau dikecam oleh Mu'adz, dia mengatakan, yang pertama, saya tidak menerima laporan pengaduanmu karena kamu mengadukan imammu. Ini tidak terjadi. Justru Nabi tidak mengoreksi mereka, justru yang dikoreksi dengan keras dan tegas oleh Nabi, bahkan beliau marah, imam yang dilaporkan. Ya, imam dilaporkan. Ini bukan termasuk apa? Bukan termasuk ghibah. Bukan termasuk ghibah. Ya, bukan termasuk ghibah. Tetapi kalau dari majelis ke majelis ceritanya imam, imam, imam, nah ini baru ghibah. Tapi kalau melaporkan kepada yang berwenang, misalnya pengurus masjid, ketua masjid, laporkan, tidak apa-apa. Jangan laporkan ke ustaz. Ini riba. Jangan lapor ke ustaz. Ustaz, imam masjid kami itu bacaannya panjang. Apa yang bisa dilakukan oleh ustaz? Tidak ada, karena ya, yang berwenang di sana bukan ustaz, tetapi pengurus masjid. Laporkan ke pengurus masjid, dan jangan dipindah-pindahkan. Ngumpul itu saja, itu yang diceritakan. Ngumpul lagi itu yang diceritakan. Tidak ada solusinya. Dan bahkan pengurus masjid pun tidak tahu. Nah, ini tidak benar sikapnya seperti ini. Jadi boleh melaporkan dan bukan termasuk ghibah, tapi dengan prosedur yang benar. Dengan prosedur yang benar. Ya. Ini kenapa saya tekankan ini, bisa jadi ini jadikan sebagai jalan untuk sebentar-sebentar laporkan imam, sebentar-sebentar laporkan imam. Ya. Ada beberapa waktu yang lalu, dan ini perlu kita ingatkan ya. Membabin nasiha, ketika imam melakukan beberapa kesalahan yang mungkin itu bukan sebuah kesalahan. Imam membaca setiap Jumat surat subuh Jumatnya, surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah dengan Al-Insan, ini sudah dianggap sebagai sebuah kemungkaran. Padahal itu bukan sebuah kemungkaran. Ya. Tunjukkan dari dalil, dari hadis Nabi, bahwa Nabi membaca ya sekali saja. Tunjukkan, ada hadis yang menjelaskan demikian? Tidak ada hadis menjelaskan. Kalau memang ada hadis Nabi meninggalkan bacaan tersebut, baru kita mengatakan membacanya sekali-sekali. Ya. Jadi ketika ada beberapa minggu itu saja dibaca oleh imam, akhirnya muncul kekisruhan di jemaah. Ya, mungkin di tengah-tengah pengurus juga, dan tidak ada usaha untuk mencari penjelasan. Nah, ini hal yang tidak benar terjadi. Ya. Yang pertama, itu bukan sebuah kesalahan yang harus kita dudukkan, apa itu sebuah kesalahan yang harus dilaporkan imam atau diperbincangkan imam. Yang kedua, misalnya imamnya dahulu di sini ya, melakukan sholat jamak di waktu hujan. Ya, sempat juga hangat ya berita ketika itu, dan hanya sampai ke telinga saya. Ya, imam sebentar apa? Apakah ini sebuah kesalahan? Harus dudukkan. Ya, harus duduk kan? Dan bukan sebagai perbincangan kemana-mana, sementara untuk mencari jalan keluarnya tidak ada. Nah, ini termasuk ghibah. Ini termasuk ghibah. Kalau didudukkan masalahnya secara ilmiah dan kemudian dapat kesimpulan bahwa itu sebuah pelanggaran, nah baru kita laporkan, sampaikan kepada yang berwenang, bukan untuk dijadikan bahan cerita yang nikmat. Ya. Kalau tidak isu itu bahan ceritanya terasa nikmat majelis. Nah, ini tidak benar. Dan memang setan itu menghiasi dosa. Ya, menghiasi dosa. Ini perlu kita tekankan agar bab yang kita pelajari ini tidak memunculkan sebuah kesalahan yang baru. Ya. Bahwa melaporkan imam itu ternyata sesuatu yang boleh-boleh saja. Ya. Dan terjadi di zaman Nabi. Ya, ini bukan suatu hal yang perlu kita memahami selebar atau seluas itu. Tetapi perlu kita berikan garis batasan-batasannya. Itu yang tadi saya sampaikan. Dengan mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang lama, seperti mengkritisi imam ketika imam setiap Jumat membaca Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah. Yang perlu kita tanyakan di sini, bawakan hadis bahwa Nabi SAW tidak membacanya. Datangkan hadis Nabi tidak membaca. Saya tanyakan ke Syekh Ali Hasan, ya, waktu dia kesini kemarin beberapa waktu yang lalu, tentang apakah Nabi SAW tentang orang yang menganggap bahwa merutinkan bacaan itu setiap Jumat adalah sebuah kesalahan. Kata beliau kepada saya, minta kepada mereka dalil bahwa Nabi SAW meninggalkannya. Kalau seandainya Nabi pernah meninggalkannya, maka baru itu sebuah kemungkaran bila mana dirutinkan. Ya. Maksudnya adalah masalah sunnah. Kalaupun dirutinkan bukan sebuah pelanggaran, kalaupun tidak dibaca terus-menerus juga bukan sebuah pelanggaran. Yang kita kritisi di sini adalah ketika orang mengklaim bahwa membaca rutin itu sebuah kemungkaran atau sebuah kesalahan. Ya. Ya, biarkan jawab lalu. Kalau memang setiap Jumat dirutinkan ternyata itu bukan sebuah pelanggaran, maka ikuti. Ya. Bisa jadi orang ini itu tadi menganggap membaca yang seperti itu terlalu panjang. Ya. Nah, kalau itu babnya tidak ada masalah. Kalau dia menganggap itu sebuah bacaan yang panjang, kemudian dilaporkan, ini imamnya baca setiap Jumat bacaan panjang, sudahlah Alif Lam Mim Tanzilus Sajadah itu 30 ayat. Ya, kemudian Hal Ata'al Insan berapa ayat? 30 lebih juga. Ya, kan banyak itu. Dia menganggap panjang itu kan baru satu rakaat, dua rakaat ya, kedua-duanya dua rakaat. Itu kan terlalu panjang Ustaz. Nah, kalau masalah panjangnya mungkin tadi bisa dilaporkan, tapi kalau membaca rutin itu perlu kita dudukkan kembali. Dan kita ketika kita mencarinya, memang yang memahami itu sekali-sekali karena bahasanya adalah karena, ya, karena Rasulullah SAW, padahal pada kata para ulama karena itu menunjukkan kerutinan, ya, kebiasaan, bukan suatu hal yang sekali-sekali. Nah, ini kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang perlu kita tegaskan. Ayat 60, bab yang ke-64 karena juga sama. Ya, sama ya. Babul ijazi fi salati wa ikmaliha. Bab meringkas salat dan menyempurna. Ringkas tapi tetap sempurna. Jangan ringkas, ringkas tidak ada kesempurnaan. Ini yang ditekankan untuk tiga bab yang sebelumnya dengan kata kunci ini. Dia ringkas, tetapi tetap sempurna. Mengerjakan sholat dengan ringkas dan sempurna. Hadis 706. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Abu Ma'mar, qala haddathana Abdul Warith, qala haddathana Abdul Aziz, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, kanan, ini yang ceritakan, kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam yujizu shalah wa yukmiluha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas salat dan menyempurnakannya. Ya, dia ringkas tetapi sempurna ringkasnya, bukan tergesa-gesa. Ya, ringkas tetapi sempurna, bukan tergesa-gesa. Ini yang ditekankan untuk masalah meringkas dalam bacaan imam tadi, yaitu sempurna. Ya, sempurna dan bukan ringkas. Seperti ringkasnya membaca satu ayat kemudian selesai. Satu ayat, misalnya saya sudah baca satu ayat. Apa ayatnya? Sodek. Nah, ini tidak sempurna. Ini tidak sempurna. Misalnya ringkas baca tiga surat Al-Ikhlas, ini ringkas, tetapi dia sempurna. Ya. Atau Al-Kautsar ringkas, tapi dia sempurna. Yang ini yang dimaksud. Dia membaca ringkas dan tetap menjaga kesempurnaan sholat, dan itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan ini. Empat bab ya, yang semuanya berhubungan. Ya. Semuanya berhubungan dan beberapa hadis di bawahnya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita. Untuk bab yang ke-63 di halaman 281 ada beberapa faedah ya. Hadis Abu Mas'ud mengandung dalil terhadap sejumlah permasalahan, di antaranya Nabi SAW memberikan nasihat dengan nada marah, ini yang tadi juga ya. Kemudian tidak sepantasnya seorang muslim membuat orang lain menjauh dari agama. Ya. Ini bisa jadi dengan imam, bisa jadi dengan dakwah, bisa jadi dengan modus nasihat, bisa jadi dengan modus tahzir. Ya, memboikot, ini semuanya bisa jadi dengan modus menasihati ya. Nah, ini tidak dibenarkan. Yang ketiga, imam diperintahkan untuk meringankan salat. Ini yang tadi telah kita tekankan berkali-kali, dan ringannya itu bukan ringan yang tidak sempurna. Keempat, memberikan teguran berulang kali. Ya, jadi jangan hanya sampai kali teguran. Misalnya Nabi mengatakan kepada Mu'adz, afattanun anta, afattanun anta, afattanun anta. Ini juga memberikan ketegasan ya. Daripada satu kali pengaruhnya belum terlalu, maka diulang oleh Nabi. Dan ini juga termasuk tuntunan ketika memberi nasihat. Jika seseorang melarang orang lain dari sebuah perkara, maka seharusnya lah dia menyebutkan gantinya. Ini memberikan solusi. Melarang, jangan hanya sekedar melarang, tapi harus berikan solusi. Nabi melarang membaca panjang, ya. Lalu dia memberikan solusi. Bacaan yang pantas kamu baca ini, yaitu surat Al-A'la, Al-Syams dengan Al-Lail tadi. Melarang dari sesuatu, jangan sampai sekedar melarang tapi tidak memberikan solusi. Ya. Ini juga tuntunan Nabi SAW. Berikutnya, 6. Ketika mengerjakan sholat isya, imam dianjurkan untuk membaca surat yang tergolong dalam kategori Awsat al-Mufassal. Itu pertengahan surat al-Mufassal, bagian yang mufassal. Seperti yang tadi disebutkan contoh-contohnya, 3 surat. Terakhir merupakan dalil tidak seharusnya seorang imam meninggalkan hal ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang, kamu dapati mereka membaca dari awal Al-Quran sampai akhirnya dalam sholat mereka. Ya. Memanjangkan bacaan yang berlebihan, ya. Ini jangan sampai dilakukan oleh seorang imam. Ya. Dan ini kembali ya kepada kembali kepada uruf. Ini juga saya tekankan. Tadi saya sempat mengatakan panjang sesuai dengan selera. Ya. Tidak sesuai dengan selera, tapi panjang menurut sunnah. Dan juga saya kita tambahkan panjang menurut uruf. Kalau di masjid umum itu, di masjid umum, membaca surat Qaf misalnya dari awal sampai akhir itu panjang, berarti ya jangan sampai segitu bacaan kita. Karena kaum muslim ini penyebab mungkin di antara penyebabnya adalah imamnya tidak banyak hafalannya, itu-itu saja yang dibaca, dan tidak bertambah-tambah. Ini ada sebagian masjid yang imamnya tetap dan bacaannya tidak pernah berubah-ubah. Ya. Walaupun memang tidak ada masalah, tetapi tentu menunjukkan bahwa dia tidak berusaha untuk menghafal lebih banyak. Ada masjid yang lain yang kita juga pernah sholat, imamnya walaupun dari keadaannya memang hafalannya tidak terlalu banyak, tapi dia terus menambah. Bukti dia menambah ketika dia baca surat yang baru, banyak salahnya. Banyak salahnya. Dan menunjukkan bahwa dia tidak memperdengarkan hafalan itu kepada seseorang. Karena dia sudah imam, dia merasa tidak pantas untuk belajar lagi. Sehingga banyak kesalahan yang didapatkan dari bacaannya ketika dia membaca ayat-ayat yang baru. Dan, ya, jadi standar kita bahwa untuk keumuman masjid, seorang imam mesti menjaga bacaannya. Karena mayoritas kaum muslimin sekarang ini standar panjangnya memang sudah kita kenal, yaitu seperti yang tadi saja yang disebut oleh Nabi sebagai solusi, yaitu surat Al-A'la, bisa jadi di sebagian masjid sudah tergolong panjang. Ya, tergolong panjang. Jadi bukan karena selera tetapi karena uruf. Kalau selera, maka makmum itu akan menginginkan bacaan seperti tadi. Ya. Yaitu qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Ini selera makmum. Tapi yang dimaksud dengan uruf tadi adalah kembali kepada kebiasaan. Dan ini juga harus dipertimbangkan oleh imam. Ya, kalau urufnya di masjid-masjid sunnah misalnya, kalau membaca surat seperti tadi yang dibaca di surat subuh itu merupakan bacaan biasa, maka bukan tergolong panjang. Kalau itu dibaca di masjid umum, sangat panjang. Sangat, sangat panjang. Jadi, saya ingin tekankan lagi bahwa dikembalikan kepada uruf, yaitu kebiasaan, ya, standar bacaan yang biasa, dan jangan sampai juga standarnya selera. Karena selera itu bukan standar. Selera itu selera jamaah. Tapi standar uruf. Walaupun mungkin bacaan yang pendek sebagian masjid yang sunnah, yang biasa misalnya, sebagian masjid yang sunnah seperti baca Ar-Rahman tadi, itu di sebagian masjid adalah bacaan yang sangat panjang, maka mesti dihindari. Mesti dihindari. Jangan dikira, oh di masjid itu kan biasa itu. Tidak, di masjid ini pak, ini panjang ini. Ya, panjang. Nah ini perlu diperhatikan. Dan saya juga menekankan bukan kepada selera, karena kalau selera qul huwallahu ahad, Allahu akbar, nah ini selera orang. Tapi yang dimaksud adalah urf. Urf itu apa? Kebiasaan suatu masyarakat. Kebiasaan suatu masyarakat ini juga mesti dipertimbangkan, dan semoga ini bisa dipahami. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan kita buka kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Ya. Alasannya? Dia sudah masuk masjid. Oh. Oh. Ya, berarti alasannya tidak sholat di sana karena mungkin lama setelah azan dikumandangkan menunggu lama. Biasanya kan setelah azan ada jeda, ada kajian juga sampai dikumandangkan iqamah. Sebagian ustaz dia tidak mempertimbangkan ukuran jarak azan dengan iqamah. Maka bisa jadi dia seperempat jam atau bahkan sampai 20 menit dan bisa jadi sampai setengah jam. Ini juga yang dipertimbangkan oleh orang tadi. Makanya dia keluar bukan karena tidak mau sholat di sana, tapi karena alasan tadi. Saya rasa tidak melanggar larangan hadis yang ada dalam Sahih Muslim tersebut. Ketika azan keluar, karena ketika azan keluar itu orang yang tidak suka sholat, maksudnya tidak suka sholat, dia hanya berpindah ke tempat yang lain. Ya. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami kasus tadi tidaklah melanggar konteks hadis yang melarang keluar ketika azan dikumandangkan. Karena dia keluar untuk sholat di tempat yang lain, karena dia tahu setahu-tahunya bahwa kalau di situ dia akan lama sholat isanya, padahal dia ada kebutuhan yang lain. Sama sama dengan tadi, ketika dalam sholat saja dia boleh keluar, apalagi sebelum sholat. Ya. Wallahu ta'ala alam. Mereka sholat, sholat apa? Ya, sholat wajib yang akan dilaksanakan atau sholat? Nah, dia orang harus istiqomah. Kenapa dia mesti? Ya, ya. Karena kalau sudah tiba waktunya, imam sudah masuk, kumandangkan istiqomah. Kalau orang yang datang itu sholatnya sholat yang sama yang hendak dilakukan, maka, tapi kalau dia sholat jamak, tidak ada masalah. Kita tunggu. Ya. Kalau dia sholat yang akan disanakan oleh jamaah masjid tersebut, maka standarnya dalam jamaah yang di masjid asalnya. Maka ketika imam sudah masuk, kumandangkan iqamah, mereka terserah. Ya, mereka terserah. Kalau memang tetap melanjutkan itu, ya tidak ada masalah. Tapi untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan terjadi, boleh saja ditunda. Boleh saja ditunda pelaksanaannya. Ini kembali kepada imam. Jadi pengurus masjid atau muadzin menyampaikan kepada imam, orang sedang sholat dan sholatnya sholat yang sekarang kita akan lakukan. Ya, untuk tidak terjadi apa-apa, ya tentu tidak ada masalah untuk ditunda. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Ya, pertanyaannya? Ya, itulah ringkas salat. Itu yang ringkas salat. Memang bahkan ringkas salat dua, salat qabliyah yang paling utama, yang paling mulia dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat sebelum subuh. Sampai-sampai ringkasnya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, seakan-akan Nabi tidak baca Al-Fatihah. Al-Fatihah saja seakan-akan tidak bisa dibaca, tidak ukurannya. Berarti baca Al-Fatihah pun dipercepat. Berarti kalau itu Fatihah saja dipercepat, mungkin surat setelah Al-Fatihah tidak akan dibaca. Nah, kemudian bacaan yang sunnah tiga kali, karena wajibnya kan satu kali, hanya sekadar dalam ukuran wajib. Subhan Rabbiyal Azim, wa bihamdi tambahannya, atau Subhan Rabbiyal A'la, Rabbighfirli. Rabbighfirli, untuk bacaan duduk antara sujud kan ada Rabbighfirli, baca 3 kali, sangat ringkas. Ya, wallahu taala, itu yang dimaksud dengan meringkas. Ya, ya, Pak. Kalau kita berapa yang terus kita singgah ke tempat misal sholat, terus kita mendapati imam yang kita ikuti sama dengan imam berikutnya, diberikan ke gimana? Oh, iya, ya, kita tahu mereka sendiri karena fasilitas toiletnya ya. Ada, tapi tetap yang lebih banyak kan yang berdiri itu. Kalau yang pak. Ikuti. Karena masalah hadas, masalah suci tidak suci ini tidak bisa dilihat. Ya. Asalnya ketika dia buang hajat, kemudian dia pasti berwudu. Ya, asalnya suci. Ikuti jadi imam. Ya, tidak ada. Karena kita tidak bebankan untuk suci tidak sucinya. Kecuali kalau kita tahu dia tidak berwudu, dia mengatakan saya berwudu. Ya, kemudian dia jadi imam. Jangan ikut. Tapi kalau dia nampak kita dia berwudu, dan asalnya ketika dia tidak sholat itu dia sudah berwudu, tidak perlu kita dan tidak dibebankan kita untuk mengetahui dia bernajis atau tidak bernajis. Jangankan orang lain, kita sendiri kita tidak bisa memastikan tidak ada najis. Apalagi dalam sistem kita buang air kecil ini yang tidak bisa memastikan terjaga tidak dari percikan atau tidak. Nah, makanya kita yang harus berhati-hati, dan orang lain jangan sampai pula kita klaim bahwasanya ini sholatnya tidak terjaga, tidak suci, tidak dikenai oleh najis, maka saya tidak boleh berimaman dengan dia. Tidak. Standarnya imam itu yang zahir, hukumnya yang zahir, yang bisa kita lihat bahwa asal seorang yang sholat itu dia berwudu dan terlepas dari najis, urusan dia kencing berdiri atau tidak itu tidak perlu kita bahas. Walaupun dalam hal ini kita boleh memberi nasihat, ya, boleh nasihat siapapun ya, karena tidak pandang bulu ya, siapa imam ini atau jamaah, bila mana dia memilih untuk buang air kecilnya tempat yang berdiri itu, tentu kita beri nasihat ya, untuk duduk karena dari sisi agama dianjurkan, dari sisi kesehatan lebih utama, ya, lebih sesuai dengan kesehatan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Adapun masalah sholat, kita tetap boleh berimaman dengan dia, karena tugas kita bukan untuk mempreteli dia harus sedetil-detilnya apakah dia bersih dari najis atau tidak. Ini bukan tugas kita. Wallahu a'lam. Berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam sholat berjamaah, apakah kita menyusun saf wanita dari tengah ke kanan dulu sampai ujung, baru kita mengisi yang dari tengah ke kiri? Ya. Ini kembali kepada jamaah, ya, dan tidak ada pembebanan, karena masuknya jamaah, hadirnya jamaah ini berbeda-beda. Kalau seandainya jumlah jamaah yang ada di masjid itu ada dua saf, maka tuntunannya seperti tadi, isi tengah dulu, ya. Tapi mereka dengan satu saf yang pertama itu tidak perlu mereka dalam tingkatan cara yang seperti ini, karena majunya, ya, jumlah satu saf, misalnya satu saf sekarang ini sekitar 50 orang, majunya sudah penuh satu saf, tidak perlu mereka pilih-pilih. Cara memilihnya untuk ini adalah ketika masuk, ya, di mana posisi dia duduk, di mana dia posisi duduk. Tapi ketika iqamah, ya, pada posisi masing-masing. Ya, bagaimana caranya itu tadi? Bila perlu, kalau seseorang itu berada di belakang imam lebih utama, kalau nanti masih tersisa sebelah kanan, isi dulu sebelah kanan, dahulukan sebelah kanan. Kalau mengisi sebelah kiri pun tidak ada masalah. Ya. Mengisi sebelah kiri pun tidak ada masalah, karena ini hanya sebatas adab dalam mencari keutamaan ketika menyusun saf. Jadi tengah, kemudian bila mana yang sebelah kanan masih kosong, jadi yang datang setelahnya isi yang ke arah kanan. Dan kalau seandainya ada yang mengisi ke sebelah kiri pun tidak ada masalah. Ya. Ini hanya sebatas keutamaan yang perlu diperhatikan. Dua, untuk sab pertama saja seperti itu atau setiap sab selanjutnya, kedua dan seterusnya? Iya. Ya. Sab kedua juga mulai dari tengah. Nah, kemudian nanti kalau jamaah datang, kembali kepada mereka yang tahu tuntunan ini, nanti akan memilih sab yang sebelah kanan. Yang tidak tahu tentu akan mengisi sebelah kiri, atau yang tahu pun, karena yang ini jauh sekali dan imam hampir ruku, yang dekat dia adalah yang sebelah kiri, dia milih yang sebelah kiri, tidak ada masalah. Ya, hanya sebatas suatu hal yang menjaga keutamaan dalam menyusun sah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika kita salat sunnah qabliyah tiba-tiba qomat salat wajib, lebih utama mana antara menyelesaikan salat sunnah tapi tidak dapat takbir pertama bersama imam, atau kita harus kita putus salat sunatnya langsung salat wajib dapat takbir pertama bersama imam? Ini sudah ada jelas dari Nabi SAW, idza uqimatis shalah, ya, fala salata illa al-maktubah. Apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka tidak ada salat lain lagi kecuali salat fardu. Maka putuskan salat, dan bukan hanya sekedar mendapatkan takbir pertama, tetapi perintah Nabi. Ya, perintah Nabi. Ya, perintah Nabi, kalau sudah iqamah dikumandangkan, putuskan semua salat sunat, fokuskan kepada salat fardu. Ya, bukan hanya untuk mengejar takbiratul ihram, ya, tapi untuk menerapkan perintah Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, rinciannya. Kalau seandainya kita tidak mengetahui waktu, kemudian kita masuk sholat sunnah, ya, tersisa dari sholat kita itu, ya, sisa yang memungkinkan kita untuk mengejar takbiratul ihram, maka selesaikan. Misalnya kita sedang tasyahud akhir, tentang tasyahudnya, sudah tasyahud untuk menutupi sholat kita, maka lanjutkan, ya. Tapi digegas atau digesakan, ya. Kalau kita misalnya sudah masuk ke rakaat yang kedua terakhir, misalnya kita sudah dari berdiri untuk sujud, dan kita bisa pertimbangkan untuk menggesakannya, selesaikan sholat. Misalnya tinggal ruku, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud. Dan bisa digunakan cara ringkas tadi, pas sujudnya baca Subhana Rabbiyal A'la, duduk, rabbighfirli rabbighfirli, duduk lagi, sujud lagi subhan rabbil ala, kemudian ya, dan gerakannya pun dipercepatnya. Ya, ini mungkin bisa dilakukan walaupun asalnya apa? Asalnya mengejar memfokuskan ke sholat fardu dan meninggalkan sholat sunnah. Ini yang diperintah oleh Nabi SAW. Dan kemudian kita tambahkan rincian yang tadi, yaitu melihat kondisi sholat kita. Apakah yang tersisa itu sudah sedikit? Maka dengan mempertimbangkan waktu dan bacaan kita, maka kita bisa menyelesaikan, selesaikan. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Seberapa penting kajian tauhid dan akidah, Ustaz? Tiga tanda tanya. Ya. Apa jawabannya? Ya. Kajian tauhid dan kajian akidah adalah ruh kita, ruh ibadah kita. Tanpa tauhid, tanpa mengerti tauhid, maka sholat tidak ada gunanya, ya. Puasa tidak ada artinya, karena itu yang pondasinya. Tauhid benar, maka ibadah kita pasti benar. Akidah benar, maka akan merasa aman kita dengan ibadah-ibadah kita, karena dia pondasi. Dia adalah syarat utama. Makanya Allah SWT berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dan dia beriman. Imannya itu yang penting, yang merupakan persyaratan utama. Kalau dia tidak beriman, hanya amal soleh saja, tidak ada gunanya. Tidak memberikan hasil apa-apa. Dan sirna, habis. Maka kajian akidah, kajian tauhid itu umpama ruh di badan kita, karena dia adalah ruh dari ibadah kita. Saya sudah sering kali diminta untuk membahas tentang akidah dalam kajian, dan saya masih menjanjikannya. Menyampaikan bahwa kita sudah ada daurah di Masjid Umar, pemantapan akidah, tetapi terhenti lama. Ya, terhenti lama. Diminta-minta oleh Pak Faizal, saya masih beralasan. Masih sibuk. Ya. Padahal tidak ada kesibukan, hanya karena malas. Ya. Ya. Kita sudah masuk dulu ke pembahasan pemantapan akidah yang keberapa dan terhenti. Dan ini memang banyak yang sudah meminta-mintanya, tapi belum juga sempat-sempat. Ya. Memang harus ada kajian tentang akidah. Dan akidah ini tidak benar ketika dibahas satu kali kemudian selesai. Akidah ini harus berulang-ulang, harus berulang-ulang. Nabi 13 tahun di Madinah, di Mekah, sampai hendak meninggal dunia tetap akidah yang tekankan Nabi. Sampai hendak meninggal dunia dia masih menekankan akidah. Ya. Sebelum meninggal dunia, tentang masalah penting dalam akidah. Dia mengatakan, "Ala laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara ketika mereka jadikan kuburan nabi mereka sebagai tempat sujud, tempat beribadah. Ya. "Ala inni anhaakum an dzalik." Ketahuilah saya melarang kalian dari itu. Dan bahkan dipahami oleh Aisyah, sungguhnya dia memperingatkan umatnya dari berbuat seperti perbuatan mereka. Ya, subhanallah, ini sebelum meninggal dunia beberapa hari, dan bahkan sebelum dia meninggal dunia beberapa jam, masih mengingatkan tentang akidah. Dari 13 tahun Nabi tidak merasa cukup untuk menanamkan akidah kepada para sahabatnya, sampai 10 tahun di Madinah, dan sampai akhir hayatnya tetap masalah akidah, karena dia adalah ruh dari ibadah kita. Akidah dan iman tidak benar, maka ibadah yang lain tidak ada artinya. Ya, tidak ada gunanya. Maka pelajaran akidah ini seharusnya yang lebih kita prioritaskan. Ya. Tetapi Allahul Musta'an. Ya. Seperti apa contoh kajian tauhid dan akidah yang ada di sini, Ustaz? Tidak ada contohnya. Ya. Sebenarnya kajian akidah ini kan selalu menghiasi kajian kita. Dalam pelajaran hadis kita tanamkan akidah, dalam pelajaran tafsir kita tanamkan akidah. Kalau yang dimaksud adalah pelajaran khusus tentang membahas masalah khusus akidah, itu saya pribadi belum ada, ya. Tapi ketika kita mempelajari tentang ayat kursi, ini luar biasa, semuanya akidah. Ya, ayat kursi itu ayat yang termulia dalam Al-Quran, dan isinya pemantapan akidah, karena dia adalah argumentasi tauhid. Maka kalau contoh yang dimaksud adalah pelajaran dengan tema akidah, membaca kitab akidah, ya sekarang ini saya pribadi belum ada, karena yang dahulu sudah ada, saya pernah membaca kitab Aqidatul Ahli Sunnah Wal Jamaah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan juga menyelesaikan membaca Usul Iman fi Dha'il Kitab wa Sunnah, dan dengan bersama para ustaz, ya kita sudah sekian banyak menyelesaikan kitab akidah, yang pendek, yang panjang, yang menengah banyak sekali ya. Di sini kita juga baca kitab Usulus Thalatha karangan Muhammad bin Wahab, dan ini memang karena masalah ilmu ini kalau itu terus menerus dia akan membuat kita bosan. Tapi kalau diselang-seling ya digabungkan dengan materi-materi yang lain, ini mungkin cocok ya, tetapi jangan sampai ditinggalkan pengajian akidah. Alhamdulillah, walaupun kita tidak membuka pelajaran dengan tema akidah, tetapi kita tetap di pelajaran hadis, pelajaran sirah, pelajaran tafsir, kita tetap menanamkan masalah akidah. Wallahu ta'ala alam. Dan memang perlu, insyaAllah kita akan lanjutkan lagi. Memang dia programnya dua kali dalam satu bulan, ya. Dua kali dalam satu bulan program untuk di masjid ini. Ya, hanya beberapa tahun dahulu berjalan dan terhenti sampai sekarang. Walaupun bukan berarti tidak diminta, tetapi terkadang berbenturan dengan liburan, berbenturan dengan ini, akhirnya karena lama tidak dilakukan, akhirnya semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh, akhirnya tidak mau lagi. Ya, berat, alasannya berat menyiapkan materi. Memang iya, ya, berat menyiapkan materi. Kalau daurah itu pemikirannya materinya yang berat, ya. Perlu bergadang malam hari. Apalagi kena pagi kita ada kajian, subuh kajian, pagi kajian, asar kajian, nanti malam juga ada kajian untuk menyiapkan daurah besoknya, mesti bergadang. Nah, ini yang terasa berat, tapi insyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan pertimbangkan lagi. Pertanyaan, apakah dibolehkan kita beriman dengan orang berimam dengan orang mengkonsumsi narkoba? Kok bisa jadi imam ya? Tidak ada yang bisa baca Quran yang lain. Ini yang mengherankan, kok bisa jadi imam? Tidak ada orang Muslim yang baik akhlaknya lagi. Sudah kosong semuanya, hidup di perkampungan narkoba. Kecuali kalau di perkampungan narkoba, iyalah. Semuanya konsumsi narkoba. Nah, di situ yang imam juga itu. Ya. Ada sebagian kita ketahui ya, sebagian tempat yang di sana banyak kejahatan, kriminal-kriminal, karena masyarakatnya mayoritas itu. Paling kurang minum tua, minum bir, ya, orang tua-tuanya, anak-anaknya narkoba. Nah, bisa jadi imamnya ini dan makmumnya sama. Ya, makmumnya mereka juga. Tapi kalau kita makmumnya tidak seperti itu, kenapa mesti diangkat imam dari itu? Emangnya tidak ada yang lain? Kalaupun ini terjadi, kalau ini pun terjadi, misalnya imamnya adalah pemimpin, seperti yang terjadi di masa dahulu, imamnya khalifah. Ya, seperti di dinasti Bani Umayyah itu ada yang imamnya sebelum sholat mabuk. Ya, ada. Nah, kalau seperti itu terpaksa kita ikut. Ya. Kata Nabi dalam pelajaran kita, sholatlah kalian bersama mereka, kesalahan mereka tidak akan kalian pikul. Ya, pahala kalian dapatkan. Itu prinsipnya. Ya, itu prinsipnya. Kalau memang dia jadi imamnya itu karena statusnya sebagai pemimpin. Sekarang kan imam kita kan dipilih. Bukan pemimpin, bukan penguasa. Imam itu dipilih. Jarang penguasa yang jadi imam. Kalaupun nanti jadi imam, hanya di obrolan orang ini. Ini imam, pemimpinnya, imamnya tidak karuan, bacaannya rusak, ngawur. Ya. Kalau dahulu yang jadi imam itu khalifah, yang menjadi imam itu gubernur. Ya. Kita minta gubernur jadi imam kan, subhanallah. Di masjid besar misalnya. Ya. Kita di kampus, Madinah itu dahulu, rektor pertama itu kita tidak pernah berjumpa. Kecuali kalau ada urusan penting. Ketika ada rektor dari seorang syekh ya, jadi rektornya, jadi kita mudah berjumpa karena dia jadi imam terus salat zuhur dan salat asar, dia di imam, terutama salat zuhur dia yang imam, rektor jadi imam, jadi imam. Ini kalau seandainya pemimpin yang jadi imam itu melakukan kerusakan seperti narkoba, minum-minum yang memabukkan, kalau memang dia memang jadi imamnya itu karena statusnya, kita tetap jadi makmum, salat di belakang mereka selama salatnya benar. Nah, ini yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan ini. Tapi di negeri kita ini imam bukan dari itu, imam dipilih, imam di ada kriterianya ya. Maka kalau seandainya kita tahu dia adalah orang yang konsumsi narkoba, cari imam yang lain, pilih yang lain. Tidak terasa aman ketika kita Allahu Akbar, karena kita Allahu Akbar belakang imam kita ini kok minum narkoba, kita tidak. Tidak ada rasa nyaman, tidak ada tenteram, salat kita pun tidak merasa, kita tidak merasakan khusyukan, tidak nyaman. Maka pilih yang lain, cari yang lain, laporkan. Apalagi narkoba ya. Kalau dibiarkan dia akan merusak. Nanti apalagi kalau dia ngajar anak MDA atau ngajar ngaji di masjid, dibawanya pula di dalam masjid, kemudian dia jual beli narkoba pula di ruang masjid, ini yang dikhawatirkan. Wallahu ta'ala alam. Dan itu mungkin pertanyaan terakhir. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.